Alhamdulillah telah kita simak bersama sebuah tausiah dari Al-Ustaz Muhammad bin Mar As-Sawid Hafizullah Ta'ala, ya, membawakan sebuah atau tiga buah hadis, ya, yang intinya adalah mengisahkan kecemburuan seorang ummul mukminin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan bisa berfaedah, bisa diambil faedahnya dan manfaatnya. Barakallahu fikum. Dan saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi kedua. Ya, alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang akan kita bacakan. Ya, langsung ya, Ustaz, ya. Baik. Pertanyaan pertama. Bismillah, afwan izin bertanya, bagaimana solusi jika kita sudah berusaha menghindari maksiat tetapi kadang muncul godaan lalu terjatuh ke dalam maksiat, kemudian tobat, tetapi di saat lain waktu muncul lagi godaan tersebut, ya, lalu terjatuh lagi, padahal kita sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Seorang manusia jatuh ke dalam maksiat itu sesuatu yang mesti terjadi. Gak ada satu orang pun yang terjaga, gak ada satu orang pun yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajibannya bagi setiap yang jatuh ke dalam maksiat segera bertaubat. Di antara syarat-syarat taubat itu pertama fauriyah atau alal faur, segera, jangan menunda-nunda. Segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isinya taubat itu adalah istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-iqla', menghentikan segera perbuatannya. Menghentikan perbuatannya. Yang keempat, menyesali perbuatannya. Kalau enggak ada penyesalan, berarti dia tidak taubat. Dia mengatakan saya taubat, astagfirullah. Di hatinya berpikir, nanti besok saya akan kerjakan lagi. Sama sekali enggak ada penyesalan. Kemarin itu sepertinya enak, demikian-demikian. Itu bukan taubat namanya. Harus ada nadam. Harus ada penyesalan. Dan setelah penyesalan, yang kelima adalah al-azam alla ya'ud abada. Berazam, bertekad untuk tidak kembali. Ini syarat-syarat taubat. Kalau dia sudah beristighfar, menyesali perbuatannya, menghentikan perbuatannya dan menyesalinya, dan kemudian bertekad, saya tidak akan ulangi lagi, ya Allah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian suatu saat, entah berapa lama, terjerumus lagi dalam maksiat yang sama, maka bertobatlah kembali dengan syarat yang sama. Kalau ternyata sudah bertekad untuk tidak mengulangi, ternyata terjerumus lagi dalamnya, bertobatlah kembali dengan cara yang sama, dengan syarat-syarat yang sama, dan terus begitu. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini yang benar dari pendapat para ulama. Karena sebagian orang berkata bahwa syaratnya taubat adalah untuk tidak mengulanginya kembali. Kalau mengulangi kembali, maka dia bukan taubat. Apalagi mengulangi kembali, berbuat lagi, mengulangi kembali, maka tidak terima taubatnya selama-lamanya kalau sudah tiga kali. Tidak benar itu. Yang benar adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata terjadi lagi, ya bertaubat lagi dan bertekad lagi untuk tidak mengulangi. Barakallahu fikum. Ada hadis dalam Sahih Muslim, tetapi tentunya kita pahami hadis ini dengan hadis-hadis yang lainnya, yaitu hadis khaufullah, hadis takut pada Allah, hadis ancaman-ancaman terhadap dosa dan sebagainya. Jangan dipegang atau jangan dipegang hanya sendirian tanpa hadis-hadis yang lain, karena akan terjadi salah paham. Yaitu hadis yang secara makna disebutkan hadis kudsi, hambaku berbuat dosa dan hambaku tahu aku maha pengampun, dia bertobat kepada aku ampuni dia. Kemudian dia berbuat dosa lagi dan minta ampun lagi kepadaku. Maka aku katakan, hambaku berbuat dosa dan hambaku tahu aku maha pengampun, maka aku ampuni dia. Sampai yang ketiga kali, hambaku tahu bahwa aku maha pengampun, silakan berbuat dosa, aku akan ampuni. Ini barakallahu fikum, secara makna wallahu ta'ala alam, Tetapi sudah kita kasih catatan di awal, jangan dipegang hadis ini tanpa hadis-hadis ancaman. Nanti akhirnya menjadi seperti murjiah. Dosa itu tidak ngaruh sama sekali. Ingat, yang dimaksud adalah apa yang kita terangkan tadi. Kalau dia sudah menyesali perbuatannya, sudah menangis di hadapan Allah, aku menyesal, aku malu kepadamu ya Allah, aku betul-betul menyesal dan aku tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian namanya manusia, mungkin setelah sebulan, dua bulan, atau mungkin satu tahun, terjatuh lagi dengan kesalahan yang sama. Ya minta ampun lagi dengan cara yang sama. Dan itulah manusia. Tempatnya salah dan lupa. Manusia adalah orang-orang yang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, maaf Ustaz, izin bertanya. Apa nasihat untuk suami yang marah ketika istri mengatakan, maaf, saya belum siap dipoligami. Banyak sunah lain yang belum dikerjakan, misalnya sholat malam dan lainnya. Suami marah dengan mencaci maki, bahkan kadang sampai memukul. Mengapa harus marah? Seorang wanita kalau ditanya apakah mau dipoligami, mungkin hampir semuanya menjawab gak mau. Artinya apa? Artinya engkau sebagai suami tidak perlu marah apalagi memukul. Apalagi kata-katanya caci maki. Bukan, kata-katanya di sini saya belum siap. Artinya bukan menentang. Dia tahu itu sunnah. Dia beriman dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat Allah. Wanqihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Yang Allah katakan, nikahilah para wanita dua, tiga, atau empat. Wa in khiftum fawahidah. Kalau kalian khawatir maka satu sajalah. Dia tidak menentang ayat, tidak menentang hadis, cuma berkata saya belum siap. Kenapa harus marah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, seorang suami tidak melihat dari kata-kata seorang wanita. Dia belum siap. Saya begini, saya begitu. Baik, itu ucapannya. Tetapi harus melihat dari sisi lainnya. Artinya dia harus memberikan semacam tes ya, dengan amalan. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Sampai dia lihat bahwa ucapannya belum siap, tetapi saya lihat dia siap. Itu perhitungan-perhitungan yang dia sebagai suami pasti ya, kalau bukan pasti ya kemungkinan sangat besar akan mengetahui istrinya, lebih kenal istrinya karena hidup bertahun-tahun bersamanya. Dia akan tahu bahwa ini mampu ya. Maka dia akan melangkah kepada langkah berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, selanjutnya, bismillah, Afan mau nanya, apakah jika kalau istri sudah membuat surat rapat keterangan pengajuan cerai sepihak kepada suami, itu sudah termasuk bercerai? Tidak jatuh talak sama sekali. Tidak pula khulu. Jadi perempuan itu tidak memegang hak untuk menceraikan. Yang memiliki hak menceraikan adalah suami. Kalau suami menyatakan cerai, maka jatuh talak. Sehingga hati-hati bagi para suami, jangan mentalnya seperti mental para istri, para wanita. Kata para ulama, kalau saja talak itu ada di tangan perempuan, niscaya dalam satu hari mereka akan menceraikan 8 suami. Dalam satu hari 8 suami diceraikan, kata mereka. Ya perempuan, demikian emosinya. Tetapi laki-laki jangan seperti itu, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Ucapanmu cerai, jatuh. Tetapi di sini pertanyaannya, kalau sang istri kemudian mengajukan rapak, ini pengajuan cerai sepihak, maka itu belum jatuh cerai, belum pula jatuh khulu sampai ada keputusan dari pengadilan. Pengadilan akan melihat alasan-alasannya. Kalau sampai ternyata memang wajar untuk dipisahkan, maka pengadilan akan memisahkan. Itu bukan cerai. Namanya khulu. Khulu itu banyak perbedaannya dan sudah pernah kita terangkan kalau enggak salah pada pertanyaan-pertanyaan yang lalu, bahwasanya dipisahkan dan dikembalikan maharnya dan tidak ada masa iddah, hanya istibra. Istibra itu pembebasan rahim, dan permisahannya pemisahan bain. Bain itu maknanya tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan cerai, dengan nikah ulang. Tidak bisa rujuk kembali kecuali dengan nikah ulang dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Ustadz sekeluarga. Amin ya. Izin bertanya Ustadz. Oh iya kok. Apakah seorang istri yang sedang berhalangan untuk sholat, yang sudah sholat witir sebelum tidur, jika dibangunkan ketika tengah malam supaya mendapatkan rahmat Allah, ketika mendengar kisah salafus soleh dalam ibadah, mereka seakan-akan mereka tidak ada tanggungan keluarga, ya seperti anak-anak, pekerjaan dan lain-lain, sehingga mereka bisa beribadah sampai berlama-lama. Bagaimanakah mereka dalam mengatur keluarga mereka? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakallahu khairan. Oh iya, kun jazakumullahu khairan. Berarti pertanyaannya dua ya? Pertanyaan dua. Yang pertama tentang kalau seorang wanita yang berhalangan sholat. Berhalangan sholat witir. Ya. Dan sudah sholat witir, baru terjadi ya, datang bulannya. Apakah perlu dibangunkan ketika malam untuk mendapatkan rahmat Allah? Setahu saya, hadisnya adalah semoga Allah merahmati suami istri yang saling membangunkan dan kalau tidak bangun dipercikin dengan air untuk sholat malam. Jadi kalau dia berhalangan sholat malam, ya tidak mesti harus dibangunkan barakallahu fikum. Tetapi kalau mau dibangunkan silakan, mungkin ada hajat-hajat yang lain barakallahu fikum. Ada pun pertanyaan yang kedua. Kalau dikatakan para salafus saleh seakan-akan tidak memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak, saya katakan salah. Tidak demikian. Mereka punya istri, mereka punya anak, mereka bahkan punya kesibukan dagang, sebagaimana beberapa sahabat sampai membuat kerjasama. Aku bekerja pagi hari, engkau bersama Rasulullah SAW. Nanti ketika siang hari, setengah hari berikutnya, aku yang kau yang kerja, aku yang bersama Rasulullah SAW. Setelah itu saling menyampaikan apa yang kamu dapatkan dari pagi dan dia dapatkan dari temannya apa yang didapatkan sore hari dari Nabi SAW. Sampai seperti itu mereka mengatur untuk bisa mendapatkan pelajaran dan ilmu dari Nabi SAW sampai mereka bergantian. Ini khairina azakumullah, belum lagi mereka-mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka punya istri, punya anak, dan ditunaikan hak istrinya, ditunaikan pula hak anak-anaknya, tentunya dengan mengatur waktu. Bahkan ada yang berkeinginan untuk ibadah terus-menerus sehingga tidak mau menikah. Aku akan ibadah terus-menerus dan aku tidak akan menikah, ditegur oleh Nabi SAW. Antumul ladina qalu kada wa kada, apakah kalian yang berkata begini dan begitu? Kata Nabi, aku mengawini para wanita. Aku bangun malam, aku juga tidur. Aku berpuasa kadang-kadang, aku juga berbuka kadang-kadang. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku ini, bukan golonganku. Paling tidak kalimat ini sebagai jawaban. Kata Nabi SAW, ana atqakum lillah. Aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku bangun malam, aku juga tidur. Artinya apa? Bangun malam, ibadah. Tidur, tentunya bersama keluarganya, bersama istrinya, dan bisa memberikan haknya. Tidak terus semalam suntuk ibadah. Demikian pula, aku berpuasa, dan aku juga berbuka, artinya ada hari berpuasa, ada hari tidak berpuasa. Sehingga ada waktu untuk makan bersama di siang hari bersama keluarganya, tidak selalu berpuasa. Sehingga mereka membagi waktu seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan Nabi menyatakan ini sunnahku, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, bukan golonganku. Barakallahu fikum, pandai-pandailah mengatur waktu, itu intinya. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afan Ustaz ingin bertanya, kalau seorang suami nikah diam-diam dengan alasan izin istri pertama bukanlah syarat, bukankah ketidak terus terangannya malah akan menimbulkan kebohongan-kebohongan selanjutnya dan datangnya sifat tidak adil, dan malah akan menyakiti istri dan anak-anaknya. Pertanyaan atau pemberitahuan? Sepertinya pemberitahuan sekaligus minta. Iya, pertanyaan, tapi dijawab sendiri gitu ya. Khair insyaallah. Nah, nikah diam-diam itu memang repotnya di situ. Biasanya tidak bisa adil. Biasanya mereka nikah diam-diam, kemudian tidak bisa adil. Biasanya yang dikalahkan adalah istri yang baru dinikahi. Dan mereka biasanya ribo. Udah biar walaupun seminggu sekali tidak apa-apa begitu. Barakallahu fikum. Walaupun sungguhnya nanti akan ada masalah yang lain di sana, sehingga kalau saya sarankan, wallahu ta'ala alam, untuk terang-terangan, untuk menyatakan dengan tegas bahwa saya sudah menikah. Tentunya dengan mendidik mereka, para istri tadi, agar ketika disampaikan padanya bahwa dia sudah ta'adud, sudah menikah, dia siap begitu. Atau kalaupun ada kecemburuan, tidak sampai merusak rumah tangganya, tidak sampai menghancurkan rumah tangganya yang akhirnya justru bukan yang diharapkan, tetapi justru sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, misal saya sebagai seorang suami dan mempunyai penghasilan setiap bulan, apakah saya wajib memberikan sebagian penghasilan per bulan saya kepada orang tua saya? Tidak wajib, tidak diharuskan. Tetapi kalau memang tidak ada yang menghidupi orang tua tadi kecuali kamu, menjadi wajib. Walaupun hukum asalnya tidak wajib, tetapi berbakti pada orang tua adalah mengurusi segala macam kebutuhan mereka kalau mereka berkekurangan. Kalau ternyata mereka cukup, alhamdulillah, tidak ada kewajiban. Atau kalau ada anak-anak yang lain yang menghidupinya, juga tidak berkewajiban. Sehingga tinggal dilihat bagaimana keadaan orang tua tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Yang selanjutnya, bismillah, afwan ustaz, mau tanya, apakah besan bisa menikah? Sebagai contoh, orang tua suami dengan orang tua istri menikah. Jazakallahu khairan. Bisa. Bisa. Iya, si seorang misalnya janda membawa anak perempuan, kemudian seorang duda membawa anak laki-laki. Anaknya yang perempuan dan laki menikah, dan bapaknya yang ini, ibunya yang itu menikah lagi. Menikah lagi. Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya, kalau memandang wanita lain selain istri dan kerabat lebih menggoda dan ada perasaan suka, apa hal ini menjadi dosa? Jazakallahu khairan. Ya jelas. Ya. Jelas dosa, barakallahu fikum, karena disebutkan dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an dan juga hadis. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin untuk penundukan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka. Apalagi alhamu. Nabi SAW menyatakan alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Alhamu itu adalah saudara istri. Saudari istri itu alhamu. Alhamu al-maut. Ipar, saudara. Ipar. Artinya apa? Bahaya. Fitnah. Dan itu permainan syaitan. Diindahkan. Kok kakaknya lebih cantik ya? Kok adiknya lebih cantik? Itu permainan syaitan. Yang kadang-kadang bukan hakiki. Barakallahu fikum. Sehingga kalau engkau menundukkan pandangan dari mereka, menundukkan pandangan dari semua wanita, maka dia akan melihat bahwa istrinya adalah yang paling cantik. Istrinya adalah orang yang paling baik. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Sampai berapa pertanyaan kira-kira? Ini sudah... Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya harus bersikap? Ibu saya sering berbuat tidak baik terhadap istri saya, baik perbuatan maupun ucapan. Pernah saya membicarakan hal ini pada ibu saya, namun ibu saya malah marah kepada saya dan berdalih dengan mengucapkan keutamaan seorang ibu. Kepada istri juga sudah saya nasihatkan untuk bersabar. Awal-awal istri bisa bersabar, namun lama-lama tidak tahan juga.